بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اعلموا فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من الضلال ومن النار. قوم مسلمين ومسلمات، رحمني ورحمكم الله، marilah kita untuk senantiasa membasahi lisan ini dengan zikir dan syukur kepada Rabb kita, pencipta kita satu-satunya. Dialah zat yang satu-satunya memberikan izin, hidayah dan taufik kepada kita sekalian sehingga kita bisa berkumpul di masjid yang mubarakah ini. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali milik Allah Subhanahu wa taala. Maka kita yakin bahwasanya keberadaan kita di tempat ini tiada lain karena Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang menggerakkan kita dan memilih kita dari sekian banyak kaum muslimin dan muslimat untuk hadir di majelis yang mubarak seperti ini. Majelis yang paling afdal. Di dalamnya terdapat sakinah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Para malaikat menaungi mereka. Bahkan apa yang ada di langit dan di bumi, sampai-sampai ikan pun di lautan memintakan ampun bagi mereka yang duduk di majelis-majelis ilmu untuk mendalami Al-Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Tidak lupa kita kirimkan salawat kepada panutan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membentangkan permadani-permadani ketauhidan dan telah menggulung tikar-tikar kesyirikan dan kebidahan. Sebelum kita masuk ke dalam materi yang sangat penting untuk kita pahami dan kita amalkan bersama, saya ingin mengajak kepada diri saya pribadi dan kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat yang hadir di majelis yang mulia ini untuk kembali menata dan meluruskan niatnya masing-masing. Kenapa dia hadir di majelis ini? Apakah karena dia hadir? Apakah dia hadir karena Allah? Atau hanya sekedar formalitas? Atau hanya sekedar ingin mendapatkan pujian dari manusia, ingin dilihat oleh kawan-kawannya? Atau hanya sekedar ingin ikut meramaikan? Karena innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amalan itu tergantung daripada niatnya. Maka mari, saudara-saudaraku dan saudariku yang muslimah, mari kita menata dan meluruskan niat kita masing-masing. Kita datang ke masjid ini dalam rangka untuk menjalankan satu kewajiban kita, yaitu menuntut ilmu agama. Perintah untuk menuntut ilmu agama. Talabul ilm faridatun likulli muslim. Menuntut ilmu adalah wajib bagi setiap muslim. Ini yang pertama yang menggerakkan kita datang ke masjid yang mubarakah ini. Kemudian yang kedua, kita niatkan hadir di majelis ini karena ingin kita menyembah Allah dengan benar. Karena tidak mungkin secerdas apapun kita, sehebat apapun kita, tanpa ilmu maka kita tidak bisa menyembah Allah dengan benar. Bahkan kita tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Siapa Allah Subhanahu wa taala? Di mana Allah Subhanahu wa taala? Tidak akan benar keimanan kita, makrifat kita kepada Allah kalau tidak didasari dengan ilmu. Dan kita tidak bisa khusyuk di dalam menyembah Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan ilmu. Inilah yang menggerakkan kita hadir di majelis, untuk mengangkat kejahilan dan kebodohan yang ada pada diri kita, supaya betul-betul kita menyembah Allah di atas ilmu, di atas cahaya Al-Quran dan Sunnah. Kemudian kita niatkan juga, mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan di tempat ini, sebelum kita niatkan untuk menyampaikannya kepada kaum muslimin dan muslimat, kita niatkan untuk mengamalkannya. Bukan sekedar untuk menambah wawasan, untuk merekam, setelah itu didengarkan, kemudian selesai. Tidak. Yang diinginkan daripada menuntut ilmu, bukan menuntut ilmunya, tetapi puncaknya adalah mengamalkan ilmu. Karena menuntut ilmu hanyalah wasilah, dia hanya tangga, bukan itu tujuan terakhir. Maka jangan merasa bangga dan merasa puas dengan hadirnya kita di majelis ilmu. Tidak. Jangan merasa puas, saya sudah tahu hadis ini, saya sudah tahu ilmunya tentang khusyuk di dalam sholat, saya sudah hafal Al-Quran dan hadis. Tidak sampai di situ. Itu baru wasilah, baru tangga. Namun ujungnya, puncaknya adalah bagaimana kita mengamalkan ilmu tersebut. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, pembahasan saya pada kesempatan ini adalah berkenaan tentang khusyuk di dalam sholat. Dan bukan berarti saya adalah orang yang paling khusyuk di antara kalian. Namun saya membawakan materi ini, yang pertama saya mengibaratkan saya adalah orang yang melemparkan bola ke dinding. Semakin keras saya melemparkan bola ke dinding, maka pantulannya pun ke saya itu semakin keras pula. Maka saya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Mudah-mudahan dengan adanya pemaparan ini, Allah memberikan anugerah rezeki yang sangat agung, yang sangat besar, yaitu khusyuk di dalam salat. Dan mudah-mudahan ini menjadi amal jariyah. Karena saudara-saudaraku dan saudariku muslimah, tatkala kita meninggal, seluruh amalan akan terputus kecuali di antaranya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wal ilmu yang tafi'u bih, ilmu yang bermanfaat. Dan inilah yang menggerakkan saya untuk berani hadir dan tampil depan kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Walaupun sebenarnya dari kapasitas ilmu saya sangat jauh ya untuk duduk di majelis yang mulia seperti ini. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, sebelum kita mengupas rahasia-rahasia khusyuk di dalam sholat. Maka kita terlebih dahulu untuk memahami lebih mendalam dan lebih terperinci tentang makna dari kata khusyuk itu sendiri. Karena ini merupakan langkah pertama yang sangat mempengaruhi untuk memulai mengamalkan atau menerapkan kehusuan di dalam sholat. Sebagaimana Imam Al-Bukhari membuat suatu judul bab di dalam kitabnya Al-Ilmu Qabla Al-Qawli Wal-Amal, ilmui dulu sebelum berucap dan mengamalkan. Berdalilkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbik. Ilmuilah kalimat la ilaha illallah, kemudian beristighfarlah, baru beramal, baru berucap. Maka secara bahasa al-khusyu' disebutkan di dalam Lisanul Arab karya Ibn Mandur, berasal dari kata khasha'a atau khasyi'a, yakhsha'u khusyu'an, yang artinya menundukkan atau merendahkan, menundukkan, yakhsha'u sautuhu, yaitu suaranya merendah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa khashatil aswat lirrahman." Dan pada hari itu seluruh suara menjadi merendah. Menjadi merendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat yang lain, "Khashiatan absaruhum tarhaquhum dhillah." Dan pada hari itu pandangan mereka menunduk dan diliputi dengan kehinaan. Ini dari segi bahasa. Adapun dari segi syariat, banyak ulama yang mendefinisikan tentang khusyu' ini. Di antaranya adalah Ibnu Qayyim di dalam kitabnya Madarijus Salikin. Beliau mengatakan al-khusyu' qiyamul qalbi baina yadayir rabb bil khudu' wadh-dhul. Khusyu' adalah menghadapkan hati di hadapan Allah dengan penuh ketundukan dan kerendahan. Dan Al-Junayd mendefinisikan bahwasanya khusyu' tadallul qalbi li'allamil ghuyub. Kerendahan hati di hadapan Allah yang maha mengetahui perkara gaib. Dan definisi yang paling bagus adalah yang disebutkan oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali di dalam kitabnya Al-Khusyu' fi Shalah. Beliau mengatakan, wa aslul khusyu' huwa linul qalbi wa riqqatuhu wa sukunuhu wa khudu'uhu wa inkisaruhu wa hirqatuhu. Fa idza khasha al qalb tabi'ahu khushu' jami'ul jawarih. Tabi'ahu khushu' jami'il jawarih wal a'dha' li'annaha tabi'atun laha. Kata beliau Ibnu Rajab rahimahullahu taala, asal khusyu' adalah kelembutan hati, halusnya hati, tenangnya hati, tunduknya hati, lunaknya dia. Maka apabila hati itu khusyuk, maka seluruh anggota badan akan ikut khusyuk. Seluruh anggota badan akan ikut menjadi khusyuk. Karena dia akan mengikuti hati. Dan ini sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala wa inna fil jasadi mudghah fa idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wa hiyal qalb. Ketahuilah pada tubuh manusia itu ada segumpal daging, apabila dia baik maka baiklah seluruh anggota badan. Dan apabila dia jelek, dia buruk, maka buruklah seluruh anggota badan. Iya. Jadi khusyuk dari definisi ini itu tempatnya di hati. Kemudian seluruh anggota badan akan mengikuti. Iya. Dan Ibnu Qayyim menyebutkan ijma'. Ijma' ulama ala anna al-khusyu' mahalluhu al-qalb wa samaratuhu 'ala al-jawarih. Sepakat ulama bahwasanya khusyuk itu tempatnya di hati dan buahnya nampak pada anggota badan. Iya. Jadi khusyuk kesimpulannya tempatnya di hati. Dan kita akan sebutkan perbedaan antara khusyuk yang syar'i dengan khusyuk yang nifaq. Khusyuk yang syar'i dengan khusyuk yang nifaq. Jadi khusyuk yang syar'i tempatnya di hati. Kemudian mempengaruhi anggota badan yang lainnya menjadi khusyuk. Adapun apabila khusyuk anggota badannya, ya, mungkin dia miring ke kanan. Ada orang salat seperti itu kan? Miring ke kanan. Atau mungkin dia tunduk bungkuk ke bawah. Dia tutup matanya. Nampak dari anggota badannya begitu khusyuk. Tunduk, tenang. Namun hatinya tidak khusyuk kepada Allah. Hatinya tidak khusyuk kepada Allah. Tidak dipenuhi dengan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuma badannya saja yang khusyuk kelihatan, namun hatinya, pikirannya melayang. Ini yang disebut dengan khusyuk nifaq. Khusyuk kemunafikan. Oleh karena itu Hudzaifah radhiyallahu anhu mengingatkan kepada kita sekalian, iyyakum al-khusyu'. Iyyakum khusyu' an-nifaq. Kata beliau, iyyakum khusyu' an-nifaq. Hati-hati kalian dengan khusyuk nifaq. Faqila lahu wa ma khusyu' an-nifaq? Beliau ditanya, apa itu khusyu' nifaq? Qala an taral jasada khashi'an wal qalbu laysa bi khashi'. Engkau melihat jasadnya, tubuhnya khusyuk, tenang. Ya. Namun hatinya tidak khusyuk. Inilah khusyuk nifaq. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu melihat seorang laki-laki yang menundukkan lehernya. Ya. Di dalam salatnya ditundukkan lehernya, bukan kepalanya tapi lehernya. Seperti ini. Apa kata beliau? Ya sahibar raqabah, irfaq raqabatak. Laisal khusyu' fil riqab, innamal khusyu' fil qulub. Kata beliau, wahai pemilik leher, angkat lehermu. Khusyu' itu bukan di leher-leher, bukan. Tetapi khusyu' itu di dalam hati. Diperhatikan ya. Karena banyak orang salah kaprah tentang khusyuk ini. Banyak orang salah paham. Bahkan sebagian orang mengatakan khusyuk itu ketika takbiratul ihram saja. Tutup mata, kemudian cari cahaya yang kekuning, yang apa, kuning keemas-emasan. Kapan engkau mendapati cahaya itu, itulah khusyuk. Hah? Ada di sini? Kalau di kampung saya di Kajang, di Bulukumba daerah Kajang sana, itu khusyuknya seperti itu, ya. Bahkan ada yang lebih ekstrim lagi. Kata mereka, khusyuk itu kalau engkau sudah mampu membayangkan seluruh tubuhmu dari ujung rambut sampai ujung kaki ketika takbir hadirkan di hadapanmu berdiri, itulah khusyuk. Karena menurut mereka yang menyembah dan yang disembah adalah satu. La ilaha illallah. Musibah. Hah? Makanya penting menuntut ilmu agama dari orang-orang yang betul-betul, ya, memiliki pemahaman yang benar. Al-Quran, Sunnah, sesuai dengan pemahaman Rasulullah dan para sahabatnya. Kemudian ada juga yang membatasi khusyuk itu. Yang penting ketika membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iya. Di situ. Ada juga ketika tahiyat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Namun kita akan kupas insyaallah ya secara atau berdasarkan Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena kata-kata khusyuk itu bukan bahasa Indonesia tapi bahasa Arab. Sehingga definisinya juga kita harus mengambil dari Al-Quran dan Sunnah. Ya subhanallah. Waktu begitu cepat berlalu. Ya, sudah ada peringatan bahwasanya sesi satu sudah habis. Dan demikianlah waktu jemaah sekalian. Tidak terasa waktu itu begitu cepat berlalu. Saya ingin kasih sedikit sebelum saya tutup. Sedikit kalkulasi kepada jemaah sekalian. Agar lebih semangat untuk memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Andai kata Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita umur 60 tahun. 60 tahun. Ya, andai kata Allah berikan umur 60 tahun. Kemudian kita tidur satu hari satu malam. Minimal berapa jam? 8 jam kalau sesuai dengan anjuran dokter. Berarti sepertiga umur kita gunakan untuk tidur. Betul atau tidak? Karena sehari 24 jam, 8 jamnya dipakai tidur. Berarti kalau 60 tahun jatah hidup kita, 20 tahun dipakai cuma untuk tidur. Kalau kita orang kantoran, dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore kerja berapa jam? 8 jam. Berarti sepertiga dari umur kita gunakan untuk bekerja. Sebagian belum puas, setelah itu malamnya kerja lagi. Iya kan? Berarti sisa berapa umur kita? 20 tahun dipakai untuk tidur, 20 tahun dipakai untuk kerja, sisa 20 tahun. Ya, dari 0 tahun sampai 15 tahun itu masih masa kecil, tidak dihitung, belum balik. Berarti sisa berapa tahun? Sisa 5 tahun, belum makan dan minumnya. Belum lagi, kita baru kenal sholat baru kemarin. Ya, bukan sejak umur 15 tahun, itu pun kalau sholatnya diterima. Allahu Akbar. Oleh karena itu Abu Hurairah radhiyallahu anhu menangis tatkala sakaratul maut menjemput beliau. Beliau menangis, Abu Hurairah. Padahal beliau memiliki ilmu. Amalan luar biasa. 4 tahun menuntut ilmu di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menangis ketika di penghujung hayatnya. Kemudian orang-orang di sekitarnya bertanya, "Ma yubkika ya Abu Hurairah? Apa yang membuatmu menangis wahai Abu Hurairah?" Beliau mengatakan, "Az-zadu qalil was-safaru tawil." Terlalu sedikit bekal saya. Sedangkan perjalanan begitu panjang. Perjalanan yang tidak ada ujungnya kecuali surga atau neraka. Dan saya tidak tahu apakah saya termasuk penduduk surga atau penduduk neraka. Oleh karena itu, kaum muslimin dan muslimat, sepantasnya kita jauh lebih banyak menangis dibanding Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Mari kita menyesal dari waktu-waktu yang kita lewati begitu saja. Sebelum penyesalan tidak akan bermanfaat lagi. Allah alam bisawab. InsyaAllah ta'ala pembahasan kita akan dilanjutkan ba'da duhur dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala semata. Hasbunallahi wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.